Iya, spesial juga untuk Abah Karebet dan teman-teman panitia. Abah, alhamdulillah ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya Abah. Juga spesial buat seluruh panitia Respana Community. Thank you. Mainan.